بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى القارعة أي القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها ما القارعة تهويل لشأنها وهما مبتدأ وخبر وخبر خبر القارعة وما أدراك أعلمك ما القارعة زيادة تهويل لها وما الأولى مبتدأ وما بعدها خبره وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدري يوم ناسبه دل عليه القارعة أي تقرع يكون الناس كالفراش المبثوث كغوغاء الجراد المنتشر يموج بعضهم في بعض للحيرات إلى أن يدعوا للحساب وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض فأما من ثقلت موازينه بأرجحت حسناته على سيئته فهو في عيشة راضية في الجنة أي ذات رضا أي ذات رضا بأن يرضاها أي مرضية له وأما من خفت موازينه بأرجحت سيئاته على حسناته فأمه فمسكنه هاوية وما أدراك ما هي أي ما هاوية هي نار حامية شديدة الحرارة lisukuti lisakti tathbutu waslan wa waqfan wa fi qira'atin tuhzafu waslan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Suratul Qari'ah Makkiyah 8 ayat. Suratul Qari'ah turun di Perid Makkah 8 ayat jumlahnya. Bagi sebagian ulama, ya, karena yang masyhur di kita adalah 11 ayat bukan 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah ay al-qiyamah al-qiyamatu allati taqra'ul quluba bi ahwaliha, yaitu al-qiyamah al-Qari'ah al-qiyamah. Al-Qari'ah artinya mengetuk, aslinya artinya mengetuk. Yang mana hari kiamat itu mengetuk kalbu dengan segala kengeriannya. Mal qari'ah. Apa yang dimaksud dengan al qari'ah? Nah, di sini ada istifham, seolah-olah pertanyaan. Tahwilun li sya'niha, yaitu tahwil membuat kengerian, menjadikan kalbu itu ngeri disebabkan urusan pada hari kiamat itu. Wahuma mubtada'un wa khabar, dan keduanya lafal ma dan al-qari'ah. Al-qari'ah mubtada' dan khabar. Ma itu mubtada'nya dan khabar al-qari'ah. Tapi dia dalam sighah istifham. Wa ma adraka, yani wa ma a'lamaka, apa yang kamu tahu tentang Al-Qari'ah. Lagi-lagi ada pertanyaan. Ziyadatan tahwilin laha, sebagai penambahan untuk penggambaran kengerian terhadap Al-Qiyamah. Disebutkan di sini ma al-ula mubtada. Dalam ayat ketiga, ma adraka mal qari'ah, ada dua ma. Ma yang pertama itu mubtada, ya. Wa ma ba'daha khabaruhu. Wa ma ba'daha khabaruhu. Faham di sini? Di dalam tafsir Al-Jalani ada ma al-ula mubtada wa ma ba'daha khabaruhu wa ma ath-thaniyatu wa khabaruha fi mahallil maf'ul ath-thani li adri li adra. Faham enggak di sini? Ma al-ula itu di wa ma adraka mubtada, ya. Adapun setelah ma, kemudian ada kalimat adraka mal qari'ah, semua itu adalah khabar. Jumlah khabar itu, ya. Kemudian ma ats-tsaniyah yaitu mal qari'ah. Ya, ma ats-tsaniyah yaitu ma al-qari'ah dalam al-ma qari'ah. Wa khabaruha yaitu al-qari'ah. Lafal atau kalimat mal qari'ah di ayat ketiga itu posisinya maf'ul kedua dari kata adra. Ini pelajaran nahwu, ikhwan. Tum faham enggak? Enggak faham enggak apa-apa. Pak Irwan paham enggak? Udah berapa abad enggak kelihatan, masyaallah. Jadi di sini ada ma, di ayat ini ada dua ma. Ma yang pertama mubtada, ya. Ma yang kedua juga mubtada, ya. Taib. Mubtada untuk ma yang pertama itu jumlah mufidah adraka mal qari'ah. Faham di sini? Adapun khabar untuk mubtada ma yang kedua adalah qari'ah. Dan kalimat atau jumlah mufidah mal qari'ah di ayat ketiga ini sebagai khobar, afwan, sebagai maf'ul bih yang kedua. Dari lafal adra. Karena adra di sini membutuhkan objek. Dia termasuk fi'il muta'adi. Nah. Di sini disebut maf'ul thani, maf'ul yang kedua. Berarti ada maf'ul yang pertama yaitu kaf. Ya kan, dhamir kaf. Adraka ka di sini maf'ul awal, maf'ul bi awal, mal qari'ah maf'ul bi tsani. Dan maf'ul bi awal ini jumlah atau kalimah? Kalimah, satu kata. Maf'ul bi tsani jumlah atau kalimah? Jumlah. Ya. Ya begitu aja, enggak usah terlalu di. Kalau enggak paham enggak apa-apa. Yang penting artinya paham. Kemudian yang keempat, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Yauma. Nah, di sini yauma nasab kan? Nasab. Yang menunjukkan apa nasabnya ini? Al-Qari'ah. Karena Al-Qari'ah di sini sebenarnya dia adalah hari kan? Nah, di sini memang nasab di sini seperti hal mansub yauma yakunun nas, dan dia nasabnya halnya ini memang menunjukkan apa yang dimaksud dengan lafal al-qari'ah, ya. Ay taqra'u al-qari'ah artinya taqra'u. Yaitu asli maknanya taqra'u adalah mengetuk, menggoncangkan. Yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu annas manusia kal farashil mabthuth. Seperti apa kalau misalnya al-farash, apa terjemahan yang lebih tepat al-farash apa ikhwan di dalam Al-Qur'an? Yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth, seperti anak-anak yang berterbangan gitu. Hah? Laron. Yaitu benda kecil. Al-farash. Ya, seperti laron. Dia tidak mesti laron tetapi serangga, ya. Makanya disebutkan di sini ka ghawghail jaradil muntashir. Ka seperti ghawgha. Ghawgha itu artinya massa, massa, massa yang kacau. Seperti yang terjadi misal di demonstrasi banyak secara masif atau belakangan ini kampanye calon presiden, ya. Oh itu gowo namanya. Ya. Gowo sama gonggo beda, ya. Gonggo bahasa kita artinya apa kalau gonggo? Gonggo tahu enggak gonggo, ikhwan? Laba-laba bahasa klasik gitu. Iya, yang udah punah. Ya. Gowo itu masa, yaitu masa yang berawuran gitu, nggak jelas. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan, bukan beliau, bukan kitab beliau, yaitu murid-murid beliau mengumpulkan fatwa beliau tentang fitnah-fitnah yang terjadi di belakangan hari. Nama kitabnya Al-Ghawgha, ya. Ghawgha di sini bukan laba-laba, tapi ghawgha di sini masa yang messy gitu. Messi bukan pemain bola. Messi artinya bahasa Inggris artinya kacau gitu loh, kekacauan itu gowo. Al jarad serangga atau dibahasakan mungkin laron. Al muntasir yang tersebar. Nah, lihat kalau gambarannya berarti ibarat serangga yang bertebaran secara masif dan tidak beraturan. Sebagaimana kalau kita melihat laron-laron itu memang, ya. Ya muju ba'duhum fi ba'din lil hirah. Saling bergelombang satu sama lainnya, yaitu saling ya kemana-mana berawuran gitu. Lil hirah, yaitu karena kaget, bingung, kacau. Ila an yud'au lil hisab, sampai mereka dipanggil menuju ke al hisab. Wa takunu al-jibalu kal-ihni al-manfush. Al-jibal, gunung-gunung itu menjadi seperti al-ihn, seperti buluan, bulu al-manfush, bulu yang diaur-aurkan, dihambur-hamburkan. Itu kasuf al-manduf fi khifati sayriha. As-suf itu bulu atau semisal itu, suf wall atau semisal itu, al-manduf itu al-mansuf, al-manfush yang disebar-sebarkan dengan kondisi bulu tersebut khafif, yaitu ringan perjalanannya, itu ringan dia bulu itu, ya gunung seperti itu. Nah, gunung komposisinya tanah dan batu dan pepohonan. Hatta tastawiya ma'al ard, sampai kemudian beristiwa bersama, yaitu maksudnya di sini beristiwa menetap dan menjadi datar bersama bumi. Jadi tidak ada lagi di akhirat nanti sesuatu yang zahir baris meninggi, enggak ada, semua sama flat, ya. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka barang siapa yang berat timbangannya, bi'an rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi. Yang sahih rajihat atau rajahat, ya khuan? Menurut antum tadi kenapa baca rajihat? Pengen aja? Pengen aja. Fadal kalau antum pengen begitu, ya. Mungkin karena bahasa Arab milik kita, ya. Rajahat. Setawanya gitu. Kalau misalnya salah tolong koreksi. Mungkin antum yang benar. Karena kita lebih terbiasa, maka yang rajaha yurajjihu, tarjih. Ala kulli hal. hasanatnya lebih berat dibandingkan sayyi'ahnya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia fil jannah, di kehidupan yang bikin dia ridha. Zati ridhan bi an yardaha mardiyatan lahu. Dia akan ridha dengan itu semua, dengan kehidupan tersebut. Kita lihat ikhwah di sini, fa amma man thaqulat mawazinuhu, ya. Ini perhatikan dari indikasinya di lafal thaqulat mawazinuhu, ya. Kemudian di ayat berikutnya, wa amma man khaffat mawazinuhu. Jadi ada thaqal dan khiffah, mizannya, timbangan amalnya. Bi an rajihat atau rajihat sayyi'atuhu ala hasanatihi, yaitu keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Fa ummuhu hawiyah, maka famaskanuhu hawiyah, ya, yaitu tempat tinggalnya nanti neraka jahannam. Lihat di sini ikhwan, di antara yang bisa kita ambil dari akidah dari ayat ini adalah seseorang akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala kesalahan-kesalahannya jika thaqulat mawazinuh, jika timbangan amalnya itu lebih berat dibandingkan keburukannya, ya, tanpa masuk neraka. Ini di antara akidah. Dan anak pernah membaca kalimat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sesuai memahami ayat tersebut, dengan ayat ini dengan pemahaman tersebut, yaitu kalau lebih banyak kebaikannya dia, maka keburukan dia akan dihapuskan oleh Allah, kemudian akan dimasukkan ke surga sesuai dengan kualitas amalan dia, beratnya amalan dia. Nah, sekarang wa amma man khaffat mawazinuh, berarti di sini keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Mungkin saja ayat 9 ini berlaku bagi orang mukmin, mungkin saja berlaku bagi orang kafir. Orang kafir mereka tidak ada hasanahnya. Ya. Gitu. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. Amalan mereka itu tidak ditimbang, amalan baik mereka tidak ditimbang sehingga yang ada apa, yang ada keburukan saja, yaitu timbangan kebaikannya itu khafif, tidak ada sama sekali, terlalu ringan, dan keburukannya itu mungkin hanya ada keburukan pokoknya. Berarti dia pantas untuk mendapatkan hawiyah, narun hamiyah. Orang mukmin yang punya iman ada juga yang seperti ini. Dia punya kebaikan tetapi ternyata keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka yang seperti ini akan Allah Ta'ala masukkan ke neraka sesuai dengan keburukan tersebut. Setelah itu Allah Ta'ala kembalikan ke surga. Maka jadi barang siapa yang lebih banyak kebaikannya dibandingkan keburukannya, maka Allah akan hapus keburukannya. Itu di antara pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu ya. Tapi kan kita enggak tahu lebih banyak kebaikan atau keburukan, ya kan? Sekarang kalau misalnya ini ya. Pun kalau misalnya seorang ustaz, ya, karena ini maksudnya kondisi yang lebih Anda tahu. Misal sehari ada 4 pengajian. Mungkin menurut orang awam itu khalas, isinya lebih banyak kebaikan daripada keburukan, ya enggak? Ya, dibandingkan dengan mungkin yang berdagang di pasar, ya. Pak Niman. Ya, disebut Pak Niman. Iya. Iya. Atau yang mungkin kerja di listrik misalnya, ya. Atau yang cetak buku, ya, Kuwait Muthla, ya. Dan seterusnya. Itu mungkin bagi antum, wah ini isinya hasan semua nih Ustaz, ya kan? Empat kajian per hari misalnya, hasanat. Sementara saya isinya sayiat, gitu kan? Ya bagus kalau ngerasa gitu, ya bagus gitu. Jadi tazkiyatun nufusnya ada. Tapi kan antum nggak tahu medannya. Ya, bisa jadi kelihatannya hasanatnya banyak, tapi yang realnya bagi Ustaz tersebut sayiatnya di sisi Allah itu lebih banyak. Mungkin riaknya, mungkin sumahnya, mungkin ujubnya, mungkin dunianya, uangnya, mungkin apalagi perempuannya, akhwatnya, mungkin ya hal-hal yang sekiranya antum di posisi beliau, antum gak akan kaget ternyata sesulit ini, ternyata gak semudah yang anak lihat gitu misalnya, ya begitu. Yang bisa saja sayiatnya lebih rajih dibandingkan hasanatnya, walaupun semua orang menganggap hasanat ustadz ini lebih rajih daripada sayiatnya. Ya bagusnya husnuzan, jangan kemudian dibongkar pasti ini belum tentu nih ustadz hasanat lebih banyak, padahal banyak banget hasanatnya, tapi belum tentu, siapa tahu dia korupsi, siapa tahu dia begini begitu, kan enggak. Walaupun kalau enggak kelihatan jangan dianggap begitu, ya. Tetapi memang tidak semudah atau seringan atau sesimpel yang kita pikirkan. Sebagaimana juga mungkin bagi seorang ustaz melihat teman-teman yang dagang, kerja, ya, ngaji pun jarang misalnya. Ya ngaji cuma weekend misalnya. Ya, kalau ngaji subuh keluar gitu kan misalnya, dan itu jumhur masih Thariqul Huda, ya. Keluar ada ustaznya, pada keluar, ada ustaz keluar gitu, ya. Ada pengajian, hati-hati, ya. Ya. Tapi kan kalau bagi kita mungkin ngelihatnya ini orang ini jangan-jangan munafik gitu kan. Tapi sebenarnya bisa jadi hasanatnya mereka lebih rajih dibandingkan sayiahnya. Disebabkan apa? Mungkin bagi ustadz yang tidak bekerja, tidak nyari duit, tidak dagang, enggak merasakan ya getirnya apa namanya pergi pagi, pulang sore atau malam. Ya, karena biasanya ustadz perginya sebelum subuh, ya. Lebih sulit mana? Lebih sulit jam segini tetap beneran. Kenapa? Macet di pertigaan-pertigaan itu, naudzubillah, ya. Nah, kemudian mungkin kita enggak memaklumi itu sebagai dai, atau mungkin pedagang enggak memaklumi pekerja, pegawai enggak ngerti getirnya pedagang dan seterusnya. Ya, yang paling getir itu sebenarnya Grab online, ya. Susah buat ikut kajian. Ya, sekali ikut kajian cuma satu sesi, ya. Ya, seperti itu ikhwan. Ya, kita maklumi, kita anggap jangan-jangan ini sayiahnya lebih banyak daripada hasanatnya. Tapi kan kita enggak tahu. Yang ternyata mungkin dengan amalan mencari nafkah itu dia jadi thaqulat mawazinu. Iya, karena Allah Ta'ala menimbang dari segi kesulitan juga dan kerelaan qalbu dengan kesulitan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham, atau mi'ata gimana? Mi'ata alfi apa? Adat ma'dudnya gimana enaknya? Mi'ata alfi dirham atau dirham, ya ikhwan? Ana lupa ini, wallahu musta'an. Ala kulli hal terjemahkan saja. Ana khawatir salah. Ana lupa masyaallah. Satu dirham telah melampaui 100,000 dirham. Maka kata para sahabat, kaif, bagaimana? Ada rajul, seorang pria, ya, lahu dirhaman, punya 2 dirham. Kemudian fa tusuddiqa bi ahadihima, disedekahkanlah salah satu dari 2 dirham itu, maka sisa dia cuma 1 dirham. Kemudian ada rajul lainnya bersedekah dengan 100,000 dirham dengan cara dia datang ke gudang uangnya, kemudian diambil 100,000 dirham yang mana itu tidak seberapa dibandingkan dengan semua uang di gudang uangnya. Maka yang 1 dirham ini ternyata nilainya di sisi Allah lebih besar, lebih berat timbangannya. Lihat. Mungkin kita hanya melihat sebatas nominal zahir duniawi. Yang melihatnya ya pastilah 100,000 dirham. 1 dirham sekarang 3,800, anggaplah 4,000. 100,000 kali 4,000 berapa ya kon? Banyak, ini pasti banyak. Kalau enggak banyak, enggak ngomong kita. Berapa tuh? 400 juta apa? 400 juta. Tapi itu untuk mewakafkan tanah buat masjid bisa enggak? Udah bisa ya? Stop. 400 juta. 1 dirham berapa? 4,000. 4,000 buat ngasih anak SD itu juga dipertimbangkan, diterima enggak ya? Gitu kan? Buat beli kerak telur, buat beli bubur pun enggak cukup. Bubur sekarang 10,000. Setengah bubur deh, gitu kan? Apa coba? Sekarang beli apa? 4.000 itu cuman permen pun dapat 8 biji. Apa coba ya diharapkan dari 4.000? Tapi orang ini ngasih 4.000 dengan kerelaan hatinya dalam kesulitan itu. Cuman punya 2 dirham, bayangkan, cuman punya 8.000. Dia sedekahkan 4.000. Ternyata nilainya di sisi Allah lebih berat dibandingkan 100.000 dirham, yaitu 400 juta wakaf tanah masjid, masya Allah. Lah sekarang dilihat dari apanya? Dari kerelaan kolbu. Nah bisa jadi seseorang misal, kadang-kadang kita mungkin menuding atau menuduh atau teman-teman yang dagang ya, nyari dunia terus antum ini. Misal ana sebagai ustaz, yang mana afwan bukan bermaksud apa-apa, mungkin ustaz itu hanya menyandarkan misal pada amplop misalnya. Maaf bukan bermaksud apa-apa, ini halal tetap ya. Tapi itu kan gampang. Dalam artian kita tinggal ngomong ngajar dapat. Alhamdulillah ngomong ngajar dapat. Ngomong ngajar dapat. Ini bukan bermaksud mendiskreditkan ustaz siapapun. Maksudnya ini halal tetap ya. Namun di sini lihat, kadang-kadang bisa jadi dai itu menganggap antum-antum ini yang kerja ini capek kerja ya, kadang bolos kajian ya. Itu dianggap dunia aja antum pikirannya. Tapi sekarang coba dibaliklah. Yang pekerja ini atau pedagang ini jadi ustaz, kemudian ustaz jadi pedagang atau pekerja di lapangan. Di situ dia akan merasakan ternyata dimensi yang beda ini yang enggak bisa dihakimi dari dimensi yang beda lain. Ya misalnya antum enggak bisa menghakimi ustaz ini cinta dunia atau ustaz ini atau mudah sekali ustaz ini dapat uang atau ustaz ini kebanyakan hasanatnya dan seru, kita enggak tahu. Allah yang lebih tahu semua itu. Ya gitu ya. Semua ada potensi kena dunia. Semua. Hatta ustaz, semua, bahkan bisa jadi ustaz lebih berat lagi. Ya karena orang yang semakin bertakwa berilmu ya lebih berat ujiannya. Nah, sekarang tugas kita masing-masing makin bagus kalau ustaz ini mengetahui bagaimana rasanya jadi pegawai atau bagaimana rasanya jadi pedagang. Itu makin bagus. Ya supaya ngerti ya, gimana mad'unya. Mad'u pun makin bagus dengan mengetahui ilmu syar'i. Ya, supaya ngerti gimana rasanya memegang ilmu syar'i beratnya. Ya masing-masing lah ala kulli hal lebih mengetahui wallahu alam ya. Taib fa ummuhu hawiyah fa maskanuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya ma hiya apa ma hiya. Nah di sini lihat hiya narun hamiyah syadidatul hararah, yaitu hamiyah artinya syadidatul hararah, dia yang berkobar-kobar, bergejolak apinya. Waha dalam lafal hiya lisakti, kita lihat di lisakti sakt, yaitu untuk waqaf, untuk sakt ma hiya, selesai kita ya. Tathbutu waslan wa waqfan, dia tetap thabit dengan sukun ha, baik untuk wasal maupun untuk waqaf. Paham gak ikhwan? Artinya begini, kalau antum mau wasal, antum tetap baca mahiyah dengan sukun akhir. Wa ma adraka mahiyah narun hamiyah, gitu. Antum mau waqaf juga begitu tentunya. Wa ma adraka mahiyah narun hamiyah, gitu. Tapi wa fi qira'atin, dalam suatu qira'ah tuhzafu waslan wa tathbutu waqfan, yaitu kalau misalnya wasl dihazaf ha-nya, faham enggak antum, dan diwasl dan dia kalau untuk waqaf ma hiya, faham enggak, ha-nya dihapus. Karena aslinya mahiyah adalah mahiyah. Wa ma adraka mahiyah, gitu aslinya. Tapi karena di sini untuk tanzim akhiran, maka Allah Ta'ala berkehendak dengan mengatakan wa ma adraka mahiyah. Ngerti enggak ya, ikhwan? Hiyah ini aslinya dari mahiyah. Apa dia? Itu hiyah di sini kembali ke apa? Hawiyah. Ya, wa ma adraka ma hiya, yaitu hiya ni apa hawiyah, wa ma adra hawiyah, wa ma adraka hawiyah, apa yang kamu tahu tentang hawiyah itu? Ya, ma hawiyah. Nah, di sini hiya bukan singkatan dari hawiyah, bukan. Hiya di sini dia. Namun dengan tanzim ini Allah Ta'ala berkehendak dan Allah Ta'ala berkata sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kalamullah, sifat ini untuk sifat fi'liyah, muta'alliqah bi masyiatihi, wa ma adraka ma hiya. Aslinya, wa ma adraka ma hiya, itu aslinya. Nah, dalam qiraah yang masyhur, dia dibaca wa ma adraka ma hiya secara wasl maupun secara waqaf. Secara wasl berarti antum baca wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Secara waqaf wa ma adraka ma hiya, selesai. Narun hamiyah. Sama. Tapi di qiraah lain ada wa ma, dia dihapus haknya sehingga akhirnya ya dihapus haknya kalau wasl. Seperti wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Gitu ya. Tapi kalau misalnya waqaf, dia dinormalkan tambahan ha. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, gitu. Bukan wa ma adraka ma hi narun hamiyah, itu enggak tahu qiraah apa itu, ya. Begitu. Makanya dalam jadi di sini kemudian jadilah suatu istilah dalam bahasa Arab, lebih tepatnya dipopulerkan oleh ulama mantik, yaitu istilah namanya mahiyah, mahiyatus syai, mahiyatun, gitu. Ya, jadi mahiyah itu hakikat asli sesuatu, itu mahiyah. Ya, seringkali di kitab usul fiqih itu banyak mahiyah. Asli dari mahiyah itu mahiyah. Itu aslinya. Ya begitu ya. Taib. Cukup sampai sini enggak? Udah berapa menit? Berapa menit, Syekh? Berapa menit? Hah? 30-an. Iya. Cukup aja lah ya, sampai sini ya. Iya. Gimana Pak Iman, cukup enggak Pak Iman? Antum yang menentukan. Mungkin tadi dapat ilham mungkin. Cukup ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut ke syarah Waraqat.